Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, kita kembali lagi dalam seri dakwah ila Allah, The Islamic Shadow Presentation. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, dimanapun Anda berada, di dalam kitab Tambih Al-Na'im Al-Ghamr Ala Mawasim Al-Umar karya Al-Hafiz Abul Faraj Ibn Al-Zawzi, beliau memberikan suatu kata pengantar singkat. Beliau mengingatkan kita pada suatu hal yang pokok, yaitu bahwa setiap tarikan nafas kita itu semakin mendekatkan diri kepada kematian. Kemudian waktu yang kita pergunakan di dunia ini, yang bisa kita lakukan di dunia ini, waktu yang tersedia di dunia ini itu sangat pendek, sangat singkat. Sementara waktu yang nanti akan kita tempuh di dalam alam kubur kita itu sangat panjang. Apalagi waktu yang akan kita tempuh dalam perjalanan kita nanti di hari akhir, hari berbangkit, itu sangat-sangat panjang, selama-lamanya. Sementara siksaan, hukuman bagi perbuatan-perbuatan kita yang menuruti hawa nafsu kita yang di dunia ini, yang sementara ini, itu sangatlah pedih. Maka dari kata-kata singkat ini, saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, kita bisa mengambil banyak hikmah sekali. Yang pertama adalah bahwa hidup di dunia ini adalah singkat. Kita semuanya setuju. Apapun yang kita lakukan, kesuksesan hidup yang kita raih, prestasi-prestasi luar biasa yang kita torehkan, nama baik, ketenaran, kehormatan, semuanya itu akan kita tinggalkan. Dan pelan tapi pasti akan dilupakan oleh manusia. Harta benda yang kita cari itu akan dipergunakan oleh orang lain, sanak family kita, anak keturunan kita. Akan kita tinggalkan seberapa besar pun kekayaan yang kita kumpulkan dengan mengerahkan segenap jerih payah kita. Akan kita tinggalkan. Dan itu semuanya tidak berguna sama sekali ketika nanti di akhirat, ketika kita hidup di kehidupan setelah kematian kita. Kemudian semua hal, kesuksesan yang kita impikan, kemudian kita raih, popularitas, kejayaan diri, kedudukan, pangkat, kekuasaan, semuanya itu hanyalah seperti kilatan angin yang sekilas saja dan kemudian akan diganti oleh popularitas orang lain, ketenaran orang lain, kekuasaan orang lain, kejayaan orang lain. Itu terjadi dari generasi ke generasi, terjadi sekian lama, berabad-abad. Maka penting sekali kita mengambil pelajaran dari peristiwa orang-orang terdahulu, yang hidup sekian lama di dunia ini, yang sudah mati di alam kubur. Dan sekarang mereka di alam kubur. Sangat penting sekali kita mengambil pelajaran. Maka kita mempelajari sejarah kehidupan manusia itu sangat penting. Saudara-saudaraku yang budiman tuan-tuan cerdas. Kita mengambil contoh para pembesar Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang sangat berkuasa di Mesir. Ya, memiliki tentara yang banyak, kekuatan, material, superpower. Ya, luar biasa. Ya. Orang-orang tunduk patuh kepada dia karena takut kepada dia karena kekuasaan dia yang hebat, yang luar biasa. Ya. Konon dia tidak pernah sakit, selalu sehat, kuat, badannya kuat. Sehingga dia menyombongkan diri, ya. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kamu yang maha tinggi, yang sangat tinggi, yang maha tinggi. Menyombongkan diri sebagai Tuhan. Apa yang terjadi dengan para pembesar? Para pembesar juga mengikuti, ya, mengikuti kemauan Fir'aun. Ya. Mereka untuk menjadi pembesar, bangsawan, pejabat di kerajaan Fir'aun, mereka bekerja keras, ya, mengerahkan potensi, ya, menyerahkan dedikasi, ya kan. Mereka bekerja keras, ya, meniti karir, ya, sehingga dari orang yang tidak terkenal menjadi terkenal, orang yang tidak berpengaruh menjadi berpengaruh, orang yang sedikit harta menjadi banyak harta, yang sedikit kekuasaan menjadi banyak kekuasaan, dan kemudian mereka menjadi, ya, orang kepercayaan Fir'aun, menjadi bangsawan di lingkungan kerajaan Mesir, dan menjadi orang, ya, yang dipercaya, yang didengar kata-katanya oleh Fir'aun, dan ikut menikmati kekuasaan, menikmati fasilitas hidup, ya, istana-istana, rumah yang mewah, ya, dengan segala macam kenikmatan, makanan yang melimpah, dengan segala macam kenikmatan yang ada di dalamnya. Nah, namun, apa yang terjadi sekarang? Kita melupakan mereka. Para bangsawan Fir'aun, ya, itu kita lupakan. Kenapa? Ya, mereka hidup berjaya sekian lama di dunia, tapi kemudian kita lupakan. Kenapa? Karena mereka hidup dalam kekafiran. Ya. Mereka hidup dalam kekafiran dan tidak penting lagi nama mereka, siapa dia, ya, kekuasaan mereka nggak ada gunanya. Ya. Namun sekarang mereka hidup di alam kubur, ya, bersama dengan Fir'aun, disiksa pagi dan sore oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah ribuan tahun di alam kubur, ya kan? Maka tidak berguna kekuasaan mereka, tidak berguna kejayaan hidup mereka, tidak berguna semua harta benda yang mereka kumpulkan, ya kan? Semuanya hilang hancur, ya kan? Maka Mesir seperti yang sekarang kita lihat, ya kan? Tidak ada lagi Fir'aun, tidak lagi para pembesar Fir'aun. Tidak ada jabatan ini, jabatan itu, ya kan? Hilang semuanya. Ya. Maka tanah Mesir diwarisin oleh generasi berikutnya, generasi berikutnya, generasi berikutnya. Ya. Yang menikmatin istana-istana mereka, kekuasaan mereka dinikmati oleh orang lain. Ini adalah tipikal dunia. Ya. Ini adalah jati diri dunia ini, bahwa dunia ini memang hanya sementara. Ya. Dunia ini hanyalah kilasan sementara. Ya. Dunia ini hanyalah tipuan. Ya. Bagi orang-orang yang lalai, ya. Ya. Tipuan bagi mereka, ya, yang melupakan Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan oleh iblis syaitan untuk menyesatkan manusia, untuk menipu daya manusia, untuk melakukan berbagai macam tipu daya sehingga manusia terjerembab dalam penyesatan-penyesatan dan menjadikan dunia ini sebagai tipuan, sebagai tujuan hidupnya. Maka Allah menegaskan tentang konsep dasar daripada kehidupan di dunia ini. Konsep dasar kehidupan di dunia ini bahwa dunia ini hanyalah sementara. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasribalahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fahtalata bih nabatul ard فأصبح شيمن تسره رياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Maka buatkanlah mereka sebuah perumpamaan ya, kepada manusia ya, perumpamaan kehidupan di dunia ini. Ibaratnya adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tanam-tanaman di muka bumi, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kemudian diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Inilah kehidupan dunia ya. Cuma sekilas, cuma sebentar. Maka orang yang pintar, orang yang bijaksana, orang yang pandai mempergunakan akal pikirannya, orang yang memiliki hati yang bersih, jernih, dia tidak akan menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidupnya. Dia akan mencari tujuan hidup yang lain di balik kehidupan dunia ini. Dan itu semuanya akan kita dapatkan di dalam Islam. Akan kita dapatin di dalam ayat-ayat Al-Quran. Akan diperjelas. Sangat jelas, sangat terang di dalam hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Maka kita cari di sana. Ternyata kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Yaitu kehidupan setelah kematian kita. Kehidupan yang akan terjadi selama-lamanya. Dan di sanalah maka Allah sudah sediakan ya, dua hal. Yaitu neraka, jahanam. Untuk siksa bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Tidak beriman kepada Allah dengan benar. Tidak mau masuk Islam. Tidak beragama dengan Islam. Ya. Dan mereka tidak mengikuti perintah-perintah Allah dan mengikuti perintah-perintah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian hal yang lainnya adalah Allah sudah sediakan juga surga seluas langit dan bumi beserta dengan segala kenikmatan hidup di dalamnya. Ya. Untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman kepada Allah yang menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya, menjadikan keridhaan Allah sebagai tujuan hidupnya, menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Maka Allah berikan pahala tanpa batas. Itulah prinsip dasar kehidupan ini. Maka kita jangan sampai terjebak. Nah, waktu yang kita miliki di dunia ini sangat sempit. Kita setuju sekali. Ya. Betapa banyaknya orang yang tadinya sehat, kemudian tiba-tiba sakit, dan kemudian tidak lama kemudian mati. Ya. Hanya hitungan jam. Ya kan? Kemarin mereka tertawa bergembira ria, ya kan? Hirup pikuk dengan segala macam kesenangan duniawi. Tapi tiba-tiba Allah takdirkan, ya. Kemudian tiba-tiba sekarang sudah menjadi mayat yang membeku, ya. Yang kaku, yang dingin, ya kan? Maka tidak ada yang menangisi, ya. Kematian dia. Dia akan dilupakan oleh manusia. Jagat raya ini juga akan melupakan dia, ya kan? Ketika dia mati, maka tidak penting lagi siapa dia. Nah, orang hanya care, hanya peduli dengan mayatnya, ya kan? Hartanya diperebutkan, ya kan? Kemudian ketenarannya diganti oleh orang lain, ya kan? Kecantikannya, ketampanannya juga hilang, hancur. Ya. Itulah, ya. Ini adalah sebagai hal yang jelas sekali ya, kenyataan hidup yang tidak bisa dipungkiri. Maka ya, sangat merugilah orang yang tujuan hidupnya hanya untuk dirinya sendiri, yaitu untuk menikmati dunia ini, hanya untuk menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidupnya ya, sangat rugi. Dan itu adalah mereka yang terperangkap oleh tipu daya iblis syaitan. Saudaraku yang budiman Tuhan cerdas, kita harus mempersiapkan diri kita untuk kehidupan kita setelah mati kita. Ya. Nah, kita memang tidak tahu pasti apa yang akan terjadi nanti pada kita setelah kematian kita. Tapi, ya, tapi kita bisa mencari tahu dengan pasti dari informasi ya, yang benar. Informasi yang benar itu ada dua hal. Ya. Yang pokok. Yang pertama adalah bahwa informasi itu benar, bisa di cross-check, bisa dianalisa, ya, bisa diteliti dari manapun. Karena kebenaran itu adalah al-haq. Kebenaran itu adalah sesuatu yang jelas, sesuatu yang nyata. Maka dianalisa, didatangin dari sudut manapun, itu adalah kebenaran hasilnya. Sementara kebatilan, ya, sesuatu yang sesat, itu juga jelas, maka dianalisa dari manapun, hasilnya adalah kesesatan. Ya. Kesesatan adalah sesuatu yang kabur. Ya. Maksud saya, kesesatan adalah sesuatu yang tidak jelas. Mohon maaf, kesesatan adalah sesuatu yang sangat kabur dan tidak jelas. Sementara kebenaran adalah sesuatu yang jelas dan terang. Sementara kebatilan, ya, kesesatan itu adalah sesuatu yang menyesatkan, sesuatu yang tidak jelas. Nah, saudaraku yang budiman, ya, kemudian sumbernya juga harus jelas. Yang kedua, ya, sumbernya harus trusted, harus terpercaya. Maka kenapa kita beriman kepada Al-Quran? Ayat-ayat Al-Quran semuanya adalah kebenaran. Ayat-ayat Al-Quran, ya, 114 surat, 6666 ayat, semuanya adalah kebenaran. Karena apa? Sumbernya adalah dari Allah yang Maha Benar. Allah yang benar dan benar. Perkataan Allah adalah benar, perkataan Allah adalah yang berlaku. Sesuai dengan kehidupan ini, fakta, sesuai dengan fakta, sesuai dengan realitas. Itu adalah kebenaran sejati. Disampaikan oleh Muhammad SAW, ya, seorang nabi, seorang rasul, seorang manusia biasa, ya, yang dikirimkan oleh malaikat Jibril. Wahyu yang dikirimkan sampai... Allah wahyukan kepada Muhammad SAW lewat malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril juga adalah makhluk yang trusted, yang terpercaya, yang amanah, yang benar. Perkataannya adalah benar. Kemudian Rasulullah SAW Muhammad adalah benar, ya, perkataannya benar. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul adalah dia adalah al-amin, orang yang terpercaya, tidak pernah berbohong. Tidak pernah berdusta. Apalagi setelah menjadi nabi dan rasul, ya, sangat terpercaya, ya, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, karena berdusta adalah pantangan besar bagi seorang yang beriman, apalagi seorang nabi dan rasul. Kemudian ayat Al-Quran itu terpelihara sampai sekarang. Apa yang kita baca sekarang ini dalam Al-Quran, ayat-ayatnya itu adalah juga yang dibaca persis 100%. Yang dibaca oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi yang hidup 14 abad lampau. Ya. Subhanallah, Allah Akbar. Ya. Semua Al-Quran sama. Di seluruh belahan dunia ini, di Eropa, di Amerika, di Asia, di Afrika, di Australia, di semua pulau besar kecil, ya, semua tempat itu adalah sama. Ya. Al-Quran adalah sama. Tidak ada yang tidak sama. Ya. Seragam. Persis sama. Kenapa? Ini adalah bukti bahwa Allah memang menjaga Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup seluruh manusia. Seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Bukan hanya untuk orang yang Muslim. Tapi juga untuk seluruh manusia. Mereka yang belum Muslim, belum masuk Islam. Silahkan mempelajari Al-Quran. Mendalami dengan semangat untuk mencari kebenaran. Cara hidup yang benar. Insya Allah. Akan ditemukan jalan hidup yang benar di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian, kita bersandar kepada sunnah Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis sahih. Ya. Disampaikan, diriwayatkan oleh orang-orang yang terkenal akan perkataan yang benar. Ya. Generasi para sahabat. Ya, generasi tabi'in dan tabi'in adalah mereka-mereka orang-orang yang soleh yang sangat terpercaya. Imam Bukhari sebelum meriwayatkan sebuah hadis itu sudah melakukan analisa mendalam, mempelajari tentang isinya, tentang periwayatnya, siapa saja yang telah meriwayatkan, jalurnya dari ini, dari siapa dituruti, ya, dirunut, ya, sampai pribadiannya, apakah dia orang yang berdusta atau tidak. Karakternya bagaimana? Apakah dia orang soleh? Apakah dia orang beriman? Apakah dia orang munafik? Apakah dia orang yang pandai beriman? Apakah dia gila? Apakah dia orang yang suka berbohong? Semuanya diteliti. Ya. Sehingga sampai Imam Bukhari menyeleksi, ya, kemudian mengarang kitab, ya, dan kemudian itulah Sahih Bukhari, ya. Sahih Bukhari kumpulan daripada hadis-hadis Rasulullah yang trusted, ya. Ya. Dan para ulama sepakat bahwa Sahih Bukhari adalah kitab yang paling benar setelah Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan setiap Imam Bukhari mau menulis satu hadis, itu beliau sebelumnya sholat dua rakaat, memohon petunjuk kepada Allah agar di dalam penulisan satu hadis itu dibimbing oleh Allah, dijauhkan dari syaitan. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi sangat-sangat jelas, ya. Al-Quranul Karim, hadis Nabi yang sahih adalah satu sistem kehidupan, saling melengkapi. Hadis adalah tafsir terbaik dari Al-Quranul Karim, ya. Maka ini adalah sistem hidup dalam Islam, satu kesatuan, satu sistem yang abadi insya Allah sampai hari kiamat, sampai akhirat nanti, ya. Menjadi pedoman hidup seluruh manusia, satu sistem kesatuan, ya. Karena apa? Karena Allah adalah satu. Maka sistem hidup yang Allah gariskan juga satu, ya. Antara satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Antara Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an saling menguatkan, saling melengkapi, ya. Kemudian hadis-hadis Nabi yang sahih juga saling melengkapi antara satu dengan yang lain dan menguatkan Al-Qur'an. Maka itu adalah menjadi aturan hidup bagi seluruh manusia. Ya. Dan kita bisa mempelajarinya, bisa menganalisa tentang ini, ya. Nah, yang membuat kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi adalah karena apa? Ketamakan kita terhadap dunia. Ya, kita sibuk dengan mencari duniawi ini yang akan kita tinggalkan. Ya, sehingga kita lupa kepada akhirat, lupa kepada Allah, lupa kepada Al-Quran, lupa kepada hadis-hadis Nabi, sehingga kita hidup mengikuti jalan hidup selain jalan hidup yang ditentukan oleh Allah. Nah, inilah gambaran hidup yang terjadi saat ini. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, ya. Sekarang kita menyaksikan bahwa dunia dipenuhi dengan materialistik. Orang tenggelam dengan hedonisme, ya. Hidupnya hanya untuk mencari kesenangan. Bagaimana bisa melakukan tamasya, berlibur, bagaimana mencari kesenangan ini dan itu, ya. Bagaimana bisa makan enak, ya. Bagaimana bisa hidup nyaman, bagaimana bisa memiliki fasilitas, sarana dan prasarana mewah, bagus, modern, mudah, ya kan, dan sebagainya. Teknologi dikembangkan untuk, ya, menciptakan sarana dan prasarana yang mempermudah hidup manusia, sehingga manusia menjadi semakin malas dan semakin nyaman. Sehingga apa? Sehingga manusia kemudian terserang dengan penyakit obesitas. Ya, obesitas, kemudian gula darah naik, kemudian tekanan darah tinggi, kemudian kolesterol, kemudian dia, ya, kemudian cepat mati. Karena apa? Karena serangan jantung. Nah, inilah adalah fenomena-fenomena yang terjadi, yang banyak terjadi di banyak belahan bumi, ya. Hidup senang, hidup hanya untuk mengejar hawa nafsunya. Nah, saudaraku yang budiman, tuan cerdas, kenapa ini terjadi, ya? Berbagai macam fenomena yang kita lihat, ya, di media massa, ya, media cetak, media elektronik, ya, lembaga penyiaran, ya, di radio, televisi, ya. Apa yang kita pelajarin di sekolah, di bangku kuliah, apa yang kita pelajarin di perusahaan, di kantor-kantor, ya, di lembaga, semuanya adalah kebanyakan duniawi. Bagaimana semua berdiskusi, berbicara, apa yang kita omongkan, semuanya topiknya adalah didominasi duniawi. Bagaimana supaya hidup kita lebih makmur, lebih sejahtera? Bagaimana supaya kita lebih hebat? Ya, pertumbuhan ekonominya, bagaimana kita lebih jaya dalam ranking-ranking duniawi, ya kan? Bagaimana kita supaya bisa makmur, sejahtera, ya, memiliki tingkat kemakmuran yang hebat dan hebat, supaya anak cucu kita tidak usah susah hidup, ya, supaya mereka menikmati hidup bahagia. Maka tujuan hidup manusia menjadi itu, ya. Pemerintahan-pemerintahan ditegakkan dalam rangka visi misinya adalah mengantarkan rakyatnya hidup sejahtera, makmur, ya. Dan itu duniawi semuanya. Hampir semuanya duniawi. Ya. Kenapa begitu? Apa yang terjadi? Karena ini semuanya, ya, dimulai dari sistem pendidikan yang salah. Ya. Apa yang dipelajarin di bangku sekolah? Apa yang dipelajarin di bangku kuliah? Ya. Berbagai macam mata pelajaran, mata kuliah, itu adalah sekulerisme. Ya. sekularisme adalah God bless. Ini sudah berulang-ulang kali saya tekankan dalam presentasi sebelumnya, ya. Berulang-ulang kali saya tekankan bahwa ini harus kita rubah. Sekuler adalah God bless, yaitu orang belajar ilmu pengetahuan tapi tidak mengenal Allah, ya. Yang dipelajari adalah kebendaan. Kenapa? Karena ilmu ini, ya, diimpor dari orang-orang kafir, ya kan? Orang-orang kafir, ya kan? Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, yang mereka sebelumnya mereka sudah apatis terhadap keagamaan. Mereka memisahkan antara keagamaan dengan pemerintahan, dengan kehidupan realitas sehari-hari, dengan politik, dengan militer, dengan kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena mereka, ya, memang melihat bahwa dalam dogma, doktrin agama mereka itu banyak penyesatan, ya kan? Para pemimpin agama mereka hanya, ya, butuh umatnya untuk donasi. Kemudian mereka hidup dalam kemewahan, ya, dengan simbol-simbol keagamaan, dengan jubah-jubah kependetaannya, ya, dengan jubah-jubah kerahiban mereka, ya kan? Kemudian mereka memperindah, ya, sarana para sarana dalam peribadatan keagamaan mereka, ya, semakin hebat semakin hebat. Kemudian mereka atas nama agama kemudian melakukan banyak kezaliman kepada umatnya, ya, dengan iming-iming surga. Dengan iming-iming surga, kalau mereka meyakini beriman kepada agama mereka, maka nanti di akhirat akan selamat, akan masuk surga, semua dosanya diampuni dan tidak dihukum Allah, tidak dihukum Tuhan. Ini adalah dogma-dogma, ya. Dan kemudian mereka mencampuri kehidupan praktis. Nah, akhirnya mereka kemudian membenci agama mereka. Mereka tidak mau ke gereja, ya. Mereka membenci pola hidup para pemimpin agama mereka yang borju, yang bermewah-mewahan, ya. Dibalik daripada simbol-simbol agama, dibalik daripada simbol-simbol khutbah-khutbah mereka. Nah, ini yang terjadi, ya. Kemudian mereka mengingkarinya dan kemudian mereka fokus untuk kebendaan, materialistik, hedonisme, kesenangan. Dan kemudian mereka mengembangkan, ya, mata kuliah, kurikulum, pelajaran, ya, yang keduniawian, ya, yang sekuler, yang meniadakan Tuhan, ya, dalam pelajaran tersebut. Kemudian mereka ekspor, ya, ke negara-negara Muslim, ke seluruh belahan dunia, ya, ke seluruh belahan dunia. Kemudian mereka menerima mahasiswa, beasiswa, ya kan? Kemudian mereka didoktrin, di brainwashing dengan sistem pendidikan kebendaan, dan itulah yang terjadi sekarang. Maka kita saksikan sekarang sistem ekonomi kita kebanyakan adalah ribawi, ya. Dilegalisasi dengan perbankan konvensional, dengan bank sentral mereka, ya kan? Dan dilegalisasi dengan berbagai macam sistem perbungaan, ya. Bunga, ya, bunga, dengan sistem bunga, dengan ribawi. Nah, ini sudah mendarah daging, sudah melembaga dimanapun. Padahal ada riba itu adalah haram, ya, dalam Al-Quran, dalam Injil, dalam Taurat, ya kan? Agama jelas mengharamkan riba. Kenapa? Karena riba adalah kezaliman, kezaliman, ya, kezaliman. Maka sistem hidup yang benar adalah jauh dari kezaliman, ya. Maka riba adalah haram. Tapi kemudian kita hidup dalam suasana seperti sekarang ini, di hidupan tahun 2017, ya. Kita hidup dalam suasana yang ribawi, ya. Maka jalan untuk, ya, selamat adalah kita kembali kepada Allah, ya. Kita kembali kepada Allah, kita tidak takut hidup menderita dunia. Kenapa orang terjerembab oleh tipu daya setan? Karena dia takut hidup menderita di dunia. Saudaraku yang budiman Tuhan dan jelas, kenapa kita takut hidup menderita dunia? Sementara di dunia ini cuma sementara, ya. Yang penting adalah kehidupan akhirat, ya, selama-lamanya, ya kan? Menderita sebentar di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Maka orang yang beriman adalah mereka lebih suka menderita di dunia daripada menderita di akhirat. Karena di akhirat adalah selama-lamanya, di dunia hanya sementara, cuma sebentar. Maka inilah, ya, tipu daya setan menyesatkan manusia supaya manusia takut menderita di dunia, ya. Takut miskin, takut hidup susah, takut menghadapi berbagai macam ujian-ujian penderitaan, ya. Itulah yang kemudian untuk dalam rangka supaya tidak menderita, supaya tidak hidup susah, maka manusia kemudian terjebak dengan pola hidup materialistik. hedonisme dan sebagainya. Nah, saudaraku yang budiman Tuhan saudara, kembali kepada akar permasalahan tadi adalah sistem pendidikan kita yang sekuler, ya, sistem pendidikan kita yang mengabaikan Allah, ya. Sehingga kita belajar ilmu pengetahuan itu bukannya semakin dekat kepada Allah, semakin mengenal kepada Allah, tapi justru malah semakin tidak mengenal Allah, semakin jauh dari Allah. Hati kita semakin, hati pikiran kita didominasi oleh selain Allah. Sehingga kita semakin, hati kita menjadi keras, membatu, ya kan? Sehingga orientasi hidup kita apa? Duniawi, duniawi, duniawi, ya. Jutaan muslim, ya, tapi hatinya didominasi oleh duniawi. Nah, inilah yang kemudian membuat kita kena penyakit alwahan, yaitu hubud dunia wa qaryatul maut, ya. Kita cinta dunia berlebihan dan kita takut mati. Kita, hati kita tidak takut mati. Hati kita, ya, tidak takut Allah dan kita tidak siap untuk mati. Dan kita takut mati, ya. Kenapa? Dan umat Islam seperti al-ghusah. Umat Islam sekarang seperti al-ghusah, ya kan? Buih. Buih yang keropos, ya, keropos. Yang terombang-ambing oleh gelombang, ya, sungai gelombang lautan, ya kan? Tidak ada harganya, tidak ada izzah, tidak ada harga dirinya sebagai seorang muslim, tidak ditakutin oleh musuh Allah dan syaitan iblis bersukaria dengan itu, ya. Kenapa? Karena umat Islam sekarang muslim yang seharusnya menegakkan hukum Allah justru menegakkan hukum selain Allah. Kenapa? Karena hatinya didominasi oleh nafsu duniawi, yaitu apa kesenangan dunia, oleh itu apa, yaitu jabatan, pangkat, gelar, kedudukan, kekuasaan, popularitas, itu yang mendominasi hati kaum muslimin kebanyakan sekarang ini. Nah, inilah yang membuat umat Islam lemah. Kenapa? Karena mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka hidup tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka hidup sesuai dengan filosofi, ideologi, aturan hidup yang lainnya. Nah, akhirnya umat Islam menjadi lemah seperti sekarang ini. Inilah fenomena yang banyak terjadi di mana-mana, ya, dan ini harus kita rubah. Maka semangat dakwah, ya, The Islamic Shadow Presentation, seri dakwah ilallah adalah bagaimana supaya menyeru manusia supaya kita bisa, ya, meninggalkan dari tipu daya setan, yaitu dengan tipu daya duniawi ini, ya. Supaya kita kembali kepada Allah, kembali kepada nilai-nilai asalah Islam, ya, jati diri Islam yang sesungguhnya, yang asli, yang orisinal. Ya, kita beriman sebagaimana imannya Rasulullah dan para sahabat Nabi. Kita punya pola pikir sebagaimana pola pikir para sahabat Nabi, ya. Kita memiliki keyakinan, ya, sebagaimana keyakinan Rasulullah dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Itulah yang kita jadikan sebagai pegangan, insyaallah, ya. Ini akan mengembalikan kepada kita kepada kejayaan Islam, ya. Jadi inilah yang menjadi pokok daripada dakwah kita, ya. Bagaimana supaya menyadarkan umat Islam kembali kepada jalan hidup yang benar. Menyeru kepada saudaraku yang belum muslim, belum masuk Islam, supaya menyadari tentang hakikat hidup ini, ya, arti penting hidup ini, dan mereka kemudian bisa mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran, ya, mempelajari hadis-hadis Nabi yang sahih, dan kemudian masuk Islam, ya, dengan keridoan, dengan kerelaan, bukan dengan paksaan, bukan dengan intimidasi, bukan dengan teror, ya. Karena la ikrah fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy, ya. Fa may yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Tidak ada paksaan dalam agama untuk menganut agama Islam, tidak ada paksaan, ya. Kenapa? Karena sudah jelas, ya, mana jalan hidup yang benar, jalan hidup yang sesat, ya kan? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Mana jalan yang hidup yang benar, jalan hidup yang sesat, ya. Maka barang siapa, ya, fa may yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa yang mengingkari taghut, ya, mengingkari taghut. Taghut itu apa? Segala hal yang bisa mendominasi hati manusia beserta dengan nilai, ideologi, keyakinan, sistemnya, ya, sistem hidupnya. Semuanya, ya, nilai, keyakinan, sistem hidup, ya, ya, yang bisa mendominasi hati manusia selain Allah, itu adalah taghut. Apa itu? Ideologi selain Islam. Apa itu? Nilai-nilai materialistik, hedonisme selain dari Islam, ya kan? Semua kesenangan duniawi, ya, pangkat, jabatan, harta, kekayaan, ya, kekuasaan, ya, itu bisa menjadi taghut. yang disembah, yang diikuti, yang dijadikan sebagai cita-cita tujuan hidupnya. Itu adalah togut. Dia hidup sesuai dengan togut dia. Togut dia adalah kesenangan duniawi, maka dia menyembah kepada kesenangan duniawi. Dia menyembah hawa nafsunya. Nah, maka kalau siapa yang mengingkari togut-togut, ya, togut-togut itu segala hal yang mendominasi hati manusia selain Allah. Dan kemudian dia beriman kepada Allah, hanya bersembah diri, hanya menyerahkan diri kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah, maka dia berpegang pada al-urwatul suqo, yaitu jalan hidup yang teguh, yang pokok. Maka jalan hidup yang pokok, yang benar itu adalah ya, siratul mustaqim, yaitu berpegang teguh pada al-urwatul suqo, yaitu hanya mengabdi kepada Allah dan kemudian mengingkari ya, penyembahan ya, tujuan hidup selain Allah. Ya. Kita serahkan kepada Allah tujuan hidup kita, penghambaan kita, loyalitas kita, ya kan? Dan kemudian kita jauhkan segala hal yang mendominasi hati kita selain Allah. Jadi kita jadikan Allah saja yang menjadikan, yang mendominasi hati kita. Tujuan hidup kita. Arah tujuan hidup kita. Keridhaan Allah yang kita capai. Yang kita ingin kita tuju. Yang kita jadikan sebagai cita-cita misi hidup kita. Nah inilah ya, jalan yang benar. Jalan yang lurus. Saudaraku yang budiman, tua dan cerdas. Kembali kepada akar permasalahan tadi. Dari mana? Dari pengetahuan, ya, yang dari kecil ya kita pelajari, ya, tiap hari ya kita pelajarin di sekolah, di rumah. Apa itu? Yaitu tentang duniawi, ya, yang kita pelajarin duniawi. Kenapa? Karena sekuler, karena godless, ya, karena godless, yaitu meniadakan Tuhan. Kita tidak mempelajari Allah, kita tidak mengenal Allah, tapi kita lebih mengenal duniawi ini, ya kan? Padahal duniawi ini adalah sementara dan pasti akan kita tinggalkan. Sementara kita akan berjumpa dengan Allah. Nanti setelah kita mati, kita akan berjumpa dengan Allah. Kita kembali kepada Allah. Segala urusan kita di dunia ini akan kembali kepada Allah. Dan Allah yang akan ya, memaparkan kembali kepada kita. Dan kemudian Allah akan memberikan balasan. Allah akan mengadili semua urusan kita. Maka orientasi hidup kita harusnya wajib kepada Allah semata, ya. Bukan orientasi hidup kita bukan untuk dunia ini. Nah, ini saudaraku yang budiman, Tuhan tercerdas, hal yang pokok yang harus kita garis bawahi. Nah, kerusakan umat ini bukan berarti bahwa umat manusia itu ya rusak dalam kondisi dunia materialistik yang rusak. Kalau kita lihat coba Mesir di bawah Firaun, ya. Mesir di bawah Firaun itu secara materialistik itu penuh dengan istana, ya, jalan-jalan bagus, ya, gedung-gedung bangunan megah, ya, istana-istana beserta dengan kenikmatan dunia luar biasa, ya kan, piramida, sphinx, ya kan, itu luar biasa megahnya dibangun, ya kan, hidup dalam kondisi yang luar biasa makmur, ya, makmur dalam tanda petik, yaitu mereka makmur dalam sisi materialistik, ya, tapi Fir'aun, ya, dan para pengikut-pengikutnya adalah orang-orang yang dicap oleh Allah sebagai kafir, ya. Dicap Allah sebagai kafir. Dan kemudian jalan hidup Fir'aun adalah jalan hidup yang salah, sesat. Maka kita jangan tertipu oleh fenomena dunia ini, ya, bahwa dunia ini gemerlap beserta dengan segala macam prasarananya hidupnya, ya. Jangan sampai tertipu. Ini adalah tipu daya setan. Saudaraku yang budiman, tua dan cerdas, satu hal lagi yang pokok, yang penting yang bisa menjadi pelajaran hidup kita. Bahwa kita ini sebenarnya dalam kondisi hidup sekarang ini, itu mengulangi ya seperti apa yang telah terjadi di zaman Nabi Nuh. Ya. Kita tahu bahwa ya, jarak antara hidup Nabi Adam sampai Nuh alaihissalam, ya, jarak waktunya itu adalah 2200 tahun. Itu kita bisa kita lihat dalam sejarah, dalam sejarah-sejarah, ya. Jadi jarak antara zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh itu adalah 2200 tahun, ya. Kalau kita bandingkan dengan jarak hidup kita sekarang ini 2017 dengan zaman hidupnya Nabi Isa, berapa lama? 2000 tahun, 2017 tahun lalu. Kemudian jarak hidup kita dengan Nabi Muhammad SAW itu sekitar 14 abad tahun yang lampau. Ya. Dibandingkan dengan jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu lebih panjang, lebih lama, yaitu 2200 tahun. Nah, apa yang terjadi di zaman Nabi Nuh? Di zaman Nabi Nuh, ya, itu kota-kota dibangun dengan megah. Ya. Orang hidup dengan kemakmuran, ya kan? Orang hidup berbisnis, melakukan berbagai macam kehidupan duniawi, ya, pasar-pasar, ya kan? Mereka sibuk dengan bisnis, dengan perusahaan mereka, ya, dengan usaha-usaha dagang mereka, ya kan? Sibuk, ya, dengan materialistik, dengan mencari kesenangan duniawi, makanan, pakaian, ya kan? Status sosial, sibuk dengan kekuasaan, ya. Berusaha, orang-orang berusaha untuk mencari popularitas, ya kan? Itu zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Tapi mereka melupakan Allah. Mereka tidak mengenal Allah. Mereka menyembah selain Allah. Mereka mengingkari Allah. Mereka tidak beriman dengan hari akhir. Mereka tidak takut akan azab neraka. Ya. Yang menjadikan orientasi hidup mereka sibuk dengan dunia adalah hanya untuk kesenangan duniawi sementara. Nah. Kemudian Allah turunkan kemudian Allah utus Nabi Nuh dari kalangan mereka. Ya. Nabi Nuh adalah orang biasa di kalangan mereka yang sehari-hari bekerja sebagai tukang kayu, ya kan? Kemudian Allah jadikan nabi dan rasulnya, kemudian menyampaikan, mengingatkan manusia kaumnya untuk menyembah kepada Allah semata, ingat kepada Allah, ingat kepada hari akhir, ya. Mengingatkan bahwa dunia ini sementara dan dunia beserta dengan isinya ini adalah tipuan belaka, ini adalah tipu daya setan, ya, ya. Mereka apa yang reaksi mereka, ya, mereka menolaknya, mereka mencaci maki, menghina Nuh, ya kan? Mereka tidak mau, ya, karena apa? Karena mereka ilmu mereka tidak sampai kepada Al-Quran, tidak sampai kepada Allah, tidak sampai kepada hari akhir. Kenapa? Karena dari kecil, ya, mereka sudah dididik dengan dunia bisnis, dididik dengan untuk mencari kekayaan, mencari popularitas, mencari kekuasaan, jabatan. Ya, mencari kesuksesan duniawi dalam konteks materialistik, dalam konteks kesenangan, dalam konteks hedonisme. Maka mereka tidak mengenal Allah. Ketika mereka disuruh untuk hanya menyembah Allah, maka mereka menolak. Ya, ya. Nuh berusaha keras, ya, siang malam berdakwah, menyuruh mereka, ya, tanpa putus asa, ya, siang malam selama 900 tahun lebih, ya, berusaha keras. Namun selama itu hanya mendapatkan dalam sejarah itu sekitar 83 orang saja, ya. 83 atau 82 orang saja, ya. Berjuang siang malam. Kenapa? Karena dominasi hati, ya, kaumnya yaitu dominasi duniawi. Nah, ya. Di hati mereka didominasi oleh duniawi, ya. Hidup hanya mengejar kesenangan dunia yang sementara ini. Kenapa? Karena duniawi ini bisa langsung mereka rasakan. Makanan enak bisa mereka rasakan. Hidup yang mewah, yang nyenyak, yang senang, yang nyaman, mereka langsungnya dapat rasakan. Tapi itu adalah tipuan. Kenapa? Hanya sementara dan pasti akan ditinggalkan kalau kita sudah mati. Ya. Nah, ini adalah apa yang terjadi sekarang adalah merupakan replikasi. Ya. Ya. Dalam konteks yang lebih yang berbeda, tapi intinya adalah replikasi daripada kehidupan zaman Nuh. Ketika manusia, umumnya, kebanyakan manusia tenggelam dengan duniawi. Mereka melupakan Allah, tidak mengenal Allah dengan benar, mereka melupakan Islam, aturan hidup Islam, aturan-aturan dari Allah, hukum-hukum yang ditegakkan adalah bukan hukum Allah, tapi hukum-hukum manusia, buatan manusia. Hukum-hukum yang dipakai untuk mengatur kehidupan manusia adalah hukum-hukum selain dari Allah. Ya. Islam, ya, aturan Allah hanya berlaku di masjid. Ya. Hanya berlaku di tempat-tempat yang sangat terbatas. Padahal hukum Allah adalah untuk seluruh kehidupan. Ya. Di semua tempat, itu adalah hukum Allah. Ya. Dan itu adalah kewajiban para nabi dan rasul untuk menyampaikan dan berjuang untuk menegakkan itu. Ya. Nah. Maka, setelah sekian lama, ya, setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat, maka tugas umat, tugas kita sebagai orang-orang beriman untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah. Ya. Maka insya Allah inilah misi kita, ya, seri dakwah ilallah The Islamic Shadow Presentation untuk kembali kepada mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, kepada Rasulullah, ya, mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti jalan hidup yang benar, sebagaimana jalan hidup yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, inilah momentum kita, ya. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Kenapa? Setiap, kembali lagi, setiap tarikan nafas yang kita miliki sekarang, setiap tarikan nafas yang kita, denyut jantung yang kita miliki sekarang, itu semakin lama, semakin mendekatkan diri kepada kematian kita. Kita tidak tahu kapan kita mati. Tapi, ya, kalau kita mati dalam kufur kepada Allah, dalam kekafiran, maka itu kita akan menyesal merugi selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka, mumpung, ya, mumpung masih ada kesempatan bagi kita untuk kembali kepada Allah, maka marilah, ya, kita kembali kepada Allah, mempelajari tentang Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah lebih dalam, sesuai dengan sumber-sumber yang sahih, yang benar, yaitu dari ayat-ayat Al-Quran dan dari hadis-hadis sahih, yaitu Rasulullah SAW. Ya. Kemudian, insya Allah, ya, kalau kita sungguh-sungguh, maka Allah akan melimpahkan hidayah kepada kita. Bagi saudaraku yang sudah muslim, marilah kita menguatkan keimanan kita, kita jauhkan dari dominasi nafsu duniawi ini, ya, dan kita beralih kepada orientasi untuk mencari ridha Allah SWT. Kita menjadikan hidup dan kehidupan kita sesuai dengan aturan yang Allah turunkan, yang aturan yang Rasulullah contohkan. Insya Allah demikian, ya, ini sebagai suatu hal yang pokok, sebagai pengingat, warning, peringatan, ya, sebagaimana tugas para nabi dan rasul adalah memberikan peringatan. Maka tugas kita juga memberikan peringatan karena kita adalah pengikut para nabi dan rasul, kita adalah pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mohon maaf kalau ada kelafan, tutur kata yang kurang tepat dan penyampaian yang kurang bagus, ya. Intinya adalah yang pokok adalah kita ingin menyampaikan, ya. Mungkin tata caranya kurang pas, kurang bagus. Mohon maaf dengan itu, ya. Insya Allah demikian, kita lanjutkan dalam, insya Allah kita lanjutkan dalam presentasi-presentasi berikutnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.